السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقل الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi yang mulia ini kaum muslimin, mereka semua mengumandangkan takbir, mereka semua mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka semua menjalankan satu ibadah salatul Eid, melakukan perayaan di hari Eid, hari raya kaum muslimin. Dan inilah sesungguhnya satu di antara hari raya yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping Eidul Adha, juga Eidul Jum'ah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita merenungi akan besarnya nikmat yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dan terkhusus di hari yang besar ini kita mengagungkan Allah yang maha besar, Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatul Islam. Kita ditunjuki oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah hingga kita bisa memeluk satu agama yang hak, dinul Islam, agama Islam. Agama ini dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu yang benar, dan hanya dengan agama inilah hamba-hamba Allah beramal kebajikan-kebaikan, beramal amalan saleh akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allahil Islam, sesungguhnya agama yang benar satu-satunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ialah al-Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan bahwa barang siapa yang dia mencari, memilih, menjadikan selain Islam sebagai agama yang dianutnya, maka sekali-kali tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak dia ketika kembali ke sisinya, ke negeri akhirah, dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang mulia, yang berbahagia, ketahuilah bahwa dengan nikmat Allah itulah kita menyadari bahwasanya kita tidak dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan untuk menjalankan satu ketundukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka menundukkan diri ibadah, mentauhidkan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesadaran tersebut, kita kemudian menjalankan berbagai macam aktivitas. Dari aktivitas-aktivitas ibadah sesuai dengan musim-musim yang telah ditentukan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan baru saja berlalu meninggalkan kita yang tanpa terasa sebelumnya datang kepada kita, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang menjadi idola orang-orang saleh. Bulan yang dinanti didoakan untuk diminta. Mereka mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta untuk bertemu dengan bulan tersebut. Dan bulan yang ketiga berlalu bagi orang-orang saleh menyisakan kesedihan. Bulan yang ketiga pergi menjadikan orang-orang saleh itu hatinya terhinggapi rasa sedih. Sedih karena khawatir di masa berikutnya tidak akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada bulan yang bisa menggantikan keagungan, kebesaran, keberkahan bulan Ramadan yang Allah SWT pilih dengan segala keutamanya tersebut. Saudara terhadap kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hakikat ibadah, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, wa ibadatuhu ya ta'atuhu bifi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Yang namanya menjalankan ibadah ialah sesungguhnya bentuk ketaatan kepada Allah, yaitu dengan seorang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua, wa dzalika huwa haqiqatul Islam, haqiqatu dinil Islam, dan itu semua sesungguhnya adalah perwujudan dari pelaksanaan agama Islam itu sendiri. Yang mana makna daripada Islam adalah al-istislamu lillahi bi tha'ati. Yang namanya Islam itu mengandung makna perserahan diri kepada Allah sepenuhnya. Al-mutadamminu ghayat al-inqiyadi wa dhulli wal khudu', yang terkandung di dalamnya makna-makna puncak ketundukan kepada Allah, perendahan diri kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dikarunakan Islam, dia mengerti, paham, sadar bahwa dia dicipta untuk beribadah kepada Allah. Lalu dia tunduk patuh kepada Allah, mentaati segala aturan-aturan Allah. Karena tidaklah kecuali di saat Allah memerintahkan segala perkara, melainkan itu manfaat dan hasil yang diperoleh itu adalah bagi hamba-hamba tersebut itu sendiri. Dan tidaklah segala perkara yang diperintahkan, melainkan di sana terkandung segala macam makna kebaikan, makna keberuntungan, dan makna keselamatan. Dan segala perkara yang dilarang oleh Allah SWT juga terkandung di situ makna perkara yang membinasakan, perkara yang merugikan, dan kerusakan, kerugiannya, kebinasaannya akan kembali kepada hamba itu sendiri. Tidak ada sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala kepentingan dari perbuatan-perbuatan hamba, apakah perbuatan kebaikan, ibadah, kesolehannya. Demikian pula tidak ada kerugian bagi Allah ketika hamba-hamba itu tidak ada menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu adalah hikmah yang kembalinya, kemanfaatannya akan kembali dirasakan oleh para hamba yang mereka melakukan apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disangka bahwa ketika seorang diciptakan, dihidupkan, lalu dia dibiarkan untuk menikmati fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak akan ditanya. Allah menyatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka, mengira bahwa hanyalah kalian kami ciptakan, lalu kamu dibiarkan untuk berbuat semena-mena, sekehendak hati, dibiarkan begitu saja? Dan kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayasabul insan ayutraka suda? Apakah manusia ada yang mengira? Adakah manusia menyangka? Dia menduga bahwa dia akan dibiarkan untuk hidup begitu saja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yu'mar wa la yunha, yaitu dibiarkan untuk tidak akan diberikan perintah, tidak juga akan diberikan kepadanya larangan, sementara dia menikmati berbagai macam fasilitas hidup yang sekian banyaknya, dibiarkan begitu saja. Tidak demikian. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita syukuri makna ibadah yang kita berusaha untuk melakukannya, mewujudkannya. Namun perlu kita tahu bahwa ibadah di sana ada ketentuan-ketentuannya. Ada rambu-rambu yang harus dipenuhi, harus diperhatikan, harus dijadikan sebagai pedoman. Setidaknya ulama menyebutkan ada dua kriteria bahwa amal itu akan bisa diterima ketika seorang telah berusaha menjalankan amal-amal saleh tersebut. Yang pertama adalah ikhlas, semata-mata dijalankan amal saleh karena mengharapkan kecintaan, keridhaan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan bagi barang siapa yang dia berharap untuk berjumpa, bertemu, menghadap kepada Rabb-nya dalam keadaan mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kedudukan dan derajat yang tinggi, maka hendaknya dia beramal amal yang saleh dan hendaknya tidak menyekutukan Allah di dalam dia mengerjakan ibadah itu sedikit pun dengan apapun. Makna ikhlas yang itu perwujudan dari kalimat persaksian yang diikrarkan oleh setiap seorang muslim sebagai tanda awal dia menjadi muslim. Ikrar asyhadu an la ilaha illallah, dia telah menyatakan bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah SWT. Maka konsekuensi daripada ini ialah dia ketika menjalankan ibadah tidak ditujukan kepada selain Allah, tidak dibagi kepada selain Allah, tetapi dimurnikan, dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dakwah dari seluruh para rasul. Dan itulah yang dilakukan diperjuangkan oleh para orang-orang saleh. Dan itulah hakikat dari perjuangan Islam. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup. Ketika seorang dicipta dalam rangka untuk menunaikan perintah ini, beribadah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan sekaligus ancaman bagi barang siapa yang dia ketika beribadah ada terbagi dengan selain Allah, maka ibadah yang dilakukannya itu dia akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditelantarkan, akan ditolak. Karena Allah menyatakan dalam hadis qudsinya, ana aghni suraka 'ani syirki faman 'amila 'amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku, kata Allah SWT, adalah yang sangat tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Maka bagi barang siapa yang dia melakukan amalan, dia persekutukan aku dengan sesuatu selain aku di dalam dia menjalankan amalan tersebut, aku akan tinggalkan dia dan praktek kesyirikannya. Allah tidak akan menerima ibadah yang tercampur di dalamnya dengan kesyirikan. Dan kesyirikan itu bermacam-macam. Syirik ada tingkatan syirik besar, yaitu ketika seorang memuja benda-benda selain Allah, memuja berhala-berhala selain Allah, mendoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah. Sebagian manusia melakukan itu banyak. Dari kalangan kaum muslimin, mereka memuja berhala-berhala. Mereka melakukan peribadatan-peribadatan ditujukan kepada selain Allah. Bahkan mereka berlindung kepada para jin setan periperayangan untuk kepentingan apa yang mereka butuhkan. Ini semua akan menghapuskan amalan-amalan yang dia lakukan ketika dia punya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika kamu berbuat syirik kepada Allah SWT, maka benar-benar akan musnah amal yang kamu perbuat. Dan kelak kamu di negeri akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu satu dari syarat untuk diterimanya ibadah. Yang kedua, ibadah diperintahkan oleh Allah. Dan Allah telah menurunkan seorang pembimbing untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana tata cara praktek ibadah yang harus dikerjakan. Tidaklah ketika Allah perintahkan manusia untuk beribadah, lalu dibiarkan untuk sekedar hati melakukan ibadah semaunya, mereka-reka menduga-duga atau berinisiatif sendiri dengan ibadah yang akan dilakukannya. Tetapi Allah turunkan Al-Kitab Al-Quranul Karim. Allah turunkan wahyu dan Allah utus seorang Rasul. Dan Rasul yang terakhir, baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yang telah mengajarkan kepada umat ini segala perkara yang diperlukan untuk mereka menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini, diikat ketika seorang akan menjalankan ibadah harus sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Itu yang disebut dengan mutaba'ah. Itu yang disebut dengan meneladani Rasul. Dan itu juga perwujudan yang dituntut dari persaksian seorang ketika telah mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku menyatakan bersaksi bahwa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang konsekuensinya terikat dia dengannya untuk tasdiqu fima akhbar, membenarkan segala apa yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ta'atu fima amar, menjalani mentaati apa yang diperintahkan. Izdinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan apa saja yang telah dilarang olehnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang telah disyariatkan, telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan untuk umat yang jauh datang nanti sepeninggal beliau, ketika didapati praktek-praktek ibadah dengan berbagai macam warna bentuk yang berbeda-beda. Fa'inna ma ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, maka sungguh barang siapa yang hidup nanti jauh sepeninggalku di antara kalian, dia akan melihat perbedaan yang banyak di dalam pelaksanaan ajaranku, ajaran Rasulullah SAW, pelaksanaan Islam berbeda-beda. Maka Rasulullah SAW memberikan pedoman, fa'alaikum bisunnati, maka tugas kalian, kalian wahai para sahabat dan orang-orang yang sepeninggalku nanti jauh di masa setelahku, kewajiban kalian adalah berpegang teguh ikuti ajaranku. Wa sunnatul khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan juga ajaran yang telah diwarisi oleh khulafa' ar-rasyidin yang terbimbing sepeninggalku, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tamassaku biha, pegangi, jalani, tetapi ajaran tersebut. Wa'adu alaiha bin nawajid, pegang kuat-kuat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu kita menyaksikan apa yang telah kita lakukan. Kita mendapati perbedaan yang banyak di dalam pelaksanaan Islam. Maka jangan kita sekedar ikut, jangan kita sekedar ambil, jangan kita sekedar melaksanakan sesuatu yang disimbolkan dengan Islam. Jangan kita merasa bahwa itu ada Islami, lalu itu sudah benar. Tetapi pelajari, pilih apa yang menjadi ajaran Rasul, itu yang dilaksanakan. Apa yang itu ajaran yang telah dijalani oleh para sahabat, itu yang dilaksanakan. Sehingga berislam sesuai dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, berdasarkan apa yang telah dipahami, dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itulah Islam yang sesungguhnya. Dan ketika dua perkara ini, ikhlas yang pertama, mutabah yang kedua, terpenuhi, maka potensi untuk diterima terpenuhi syaratnya. Tinggal yang ketiga, sifat orang-orang yang beriman ketika mereka menjalankan ibadah berada pada dua keadaan, antara khauf dan raja. Seorang muslim, seorang mukmin bukan tipenya ketika telah menjalankan ibadah lalu merasa ujub, merasa bangga, merasa puas, merasa bahwa ibadahnya telah menghasilkan satu kedudukan yang pasti di sisi Allah SWT. Ibadah yang manapun dia, dan terkhusus ibadah di bulan Ramadan, ibadah besar di bulan besar yang pahalanya besar, dijalankan oleh masing-masingnya sesuai dengan kemampuannya, kesungguhannya. Itu semua tidak boleh untuk diklaim bahwa sudah meraih kemenangan secara pasti sehingga melewati bulan Ramadan, masuk pada hari raya, merasa menjadi orang yang telah bersih dosa-dosanya, merasa menjadi orang yang sudah punya cadangan pahala yang banyak, sehingga bersiap untuk memulai hari-hari berikutnya dengan berhura-hura, dengan melalui kelalaiannya, dengan memulai kembali kemaksiatan-kemaksiatannya, pelanggaran-pelanggarannya, karena merasa cadangan pahalanya sudah banyak. Ini kekeliruan. Yang kedua, tidak boleh juga merasa bahwa ibadahnya itu banyak rusak, ibadahnya banyak kekurangan, sehingga pasti tidak diterima oleh Allah, sehingga menimbulkan rasa putus asa. Allah sebutkan tentang orang-orang yang mereka memiliki sifat demikian. Allah menyatakan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang mereka telah menunaikan apa yang mereka tunaikan dalam keadaan hati mereka terhinggapi rasa khawatir. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Apakah ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang mereka berbuat berbagai macam kemaksiatan, yaitu mereka orang-orang yang mencuri, berzina, meminum khamar, sehingga mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, bukan. Mereka itu adalah orang-orang yang yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna." Mereka itu adalah orang-orang yang justru sholat, puasa, bersedekah, tetapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakutkan? Allah yuqbal. Takut, khawatir bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena husnudzan kepada Allah, tetapi karena merasa dirinya penuh dengan segala kekurangan. Sehingga pantas disebutkan generasi salafus saleh ketika berlalu bulan Ramadan, 6 bulan lamanya mereka terus berdoa untuk meminta agar amal dia ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekhawatiran itu. Tidak kemudian merasa diri sudah berhasil, sudah menjadi orang yang menang, sehingga berpesta di hari kemenangan. Kemenangan Allah berikan, tetapi siapa yang menjadi penang, tidak ada yang Allah beritahukan. Maka tentunya seorang muslim ibadahnya demikian. Innaladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Allah, mereka hatinya ada kecemasan, ada kekhawatiran. Kata Imam Muhammad Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Innal mu'min," sesungguhnya seorang yang beriman, "jama'a ihsanan wa syafaqatan." Dia mengumpulkan upaya untuk berbuat kebaikan-kebaikan, tetapi hatinya ada kekhawatiran jangan sampai tidak diterima, sehingga terus memperbaiki kualitasnya. Adapun al-munafiq jama'a isa'atan wa amnan. Dia akan mengumpulkan kejelekan-kejelekan sekaligus merasa aman bahwa dirinya bukan orang yang akan terancam tertimpa kejelekan. Kita koreksi apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita beribadah, kita percaya bahwa sudah berhasil, kita bukan menjadi orang yang akan terancam siksaan, maka khawatirkan di situ sudah ada benih nifak. Tapi kalau kita merasa ibadah-ibadah itu perlu kita koreksi, kita evaluasi, kita perbaiki, kekurangannya kita hitung. Yang baik lupakan, Allah yang akan memberikan balasan. Yang kurang yang diperbaiki. Itu sebagai tanda iman kita aktif. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, nasihat untuk para wanita. Syukurilah apa yang telah Allah anugerahkan ketika diberikan pilihan untuk menjadi seorang wanita yang mengetahui jalan-jalan untuk ditempuh sehingga menghantarkan menjadi seorang wanita saleh. Innamad dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sesungguhnya dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'atu salihah, seorang wanita yang saleh. Di tengah-tengah berbagai macam fitnah akhir zaman, para wanita di samping mendapati ujian besar, juga menjadi ujian besar bagi orang-orang yang beriman, orang-orang saleh yang lainnya. Maka teladani orang-orang saleh dan teladani para wanita saleh di masa lalu, dan jadikan pelajaran dari kalangan kaum wanita yang telah diberitakan oleh Allah SWT, disiapkan untuk masuk dalam an-nar. Allah telah membuat perumpamaan tentang mereka. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fa khanatahuma fa lam yughni 'anhuma min Allah shay'a wa qila idkhula an-nar ma'a ad-dakhilin. Allah jadikan gambaran, contoh, buat perumpamaan dari kalangan orang-orang kafir, yaitu dua wanita istri dua orang saleh, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Keduanya pilihan Allah, orang-orang saleh. Tetapi semua itu tidak memberikan manfaat bagi keduanya, karena mereka berkhianat kepada dua orang saleh tersebut. Yang pertama sebagai orang yang dipilih sebagai Rasul, sebagai Nabi. Yang kedua, yang dipilih untuk sebagai seorang pembimbing di rumah tangganya sebagai seorang suami. Fa khanatahuma falam yughni anhuma minallah wa qila khulu. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam an-nar bersamaan dengan orang-orang yang berhak menjadi ahlun nar wal a'yadu billah. Ini pelajaran untuk bagi kaum wanita. Syukuri nikmat dan pelajari jalan-jalan kebaikan, pelajari bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, dan pegangi itu, dan berbekallah bekal-bekal untuk menjadi seorang wanita saleh. Sekian banyak pelajaran-pelajaran bisa diambil dari tokoh-tokoh para wanita saleh di masa lalu. Itu bagian dari tugas bagi kaum wanita. Di samping tugas yang lainnya, untuk berbakti kepada suami, untuk berkhidmat di tengah rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya, mengelola harta suami, juga membina anak-anaknya suami. Itu semua ketika dijalani dengan penuh kesabaran, dijalani dengan penuh keikhlasan, dan dijalani dengan penuh rasa keinginan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT, itu tidak akan sia-sia. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan jangan disangka ketika seorang wanita mengurus rumah tangga, memasak, mengelola, mengurus anak, itu pekerjaan sia-sia. Tidak. Itu pekerjaan-pekerjaan mulia. Karena dengan pekerjaan tersebut ternyata yang menghantarkan banyak tokoh-tokoh besar di umat ini lahir dari tugas para wanita yang demikian. Jangan terbawa dengan propaganda pemikiran yang mengajak para wanita untuk keluar dari tugas-tugasnya. Mereka menjadi budak-budak terhadap harta benda. Mereka menjadi penghamba karir-karir yang menipu. Sementara tugas utamanya dia tinggalkan, dia lalaikan. Maka sungguh ketika kaum muslimat keadaannya demikian, dikhawatirkan generasi kaum muslimin di masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga khutbah ini bisa menjadi pengingat kepada kita. Fa nadzikratan fa'al mu'minin. memberikan manfaat kepada kita. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan secara khusus atau di hari ini atau di bulan-bulan yang sebelumnya. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segala kekurangan-kurangan yang kita belum bisa sempurna menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dibimbing untuk menjalani hari ke depan mendapatkan hidayah petunjuk, tetap di atas keikhlasan, di atas sunnah. Dan kemudian diberikan izin untuk bertemu dengan bulan Ramadan sekaligus mendapatkan taufik sehingga bisa terus menjalankan ibadah dan semakin baik. Itulah sesungguhnya kemenangan yang sejati, kemenangan yang hakiki. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.